Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalam ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membaca dan mentelaah kitab Al-Qaul Al-Mufid ala kitab Tauhid. Kita masih di bab maja'a fi tatayur, bab tentang masalah tatayur atau anggapan sial. Kita masih di berkaitan dengan hadis yang diriatkan oleh Muslim, wazada Muslimun, dan dalam riwayat Muslim terdapat tambahan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wala naua wala ghula. Tidak ada posisi bintang, wala ghula tidak pula hantu. Penjelasannya qala al-syarih rahimallahu taala wala naua adalah bentuk mufrad dari anwa. Anwa adalah manazilul qamar, posisi rembulan. Dan itu ada 28 posisi. Kulum manzilatin, di setiap posisi terdapat bintang taduru yang beredar sepanjang tahunnya. Wahadin nujum, dan bintang-bintang ini sebagiannya disebut dengan an-nujum asy-syimaliyah, bintang utara, dan ini muncul di musim panas, dan sebagian disebut an-nujum al-janubiyah, bintang-bintang selatan yang muncul di musim dingin. Wa ajarallahu al-adata, dan Allah subhanahu wa ta'ala memiliki kebiasaan dan memberlakukan kebiasaan bahasanya hujan di pertengahan jazirah Arab itu terjadi pada musim dingin. Adapun di musim panas maka tidak ada hujan. Wal fal Arab, maka orang Arab terdahulu mereka yatasya'amuna, beranggapan sial dengan bintang dan beranggapan optimis dengan bintang. Faba'dun nujum yakuluna, untuk sebagian bintang mereka katakan ini adalah bintang naas, tidak ada kebaikan padanya. Dan sebagian bintang sebaliknya mereka beranggapan positif dengan mengatakan ini adalah bintang kebahagiaan dan kebaikan. Walihada, oleh karena itu ketika mereka mendapatkan hujan, orang Arab mengatakan mutirna binau ikada, kami mendapatkan hujan dengan sebab bintang ini. Dan mereka tidak mengatakan kami mendapatkan limpahan hujan dengan anugerah dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidaklah diragukan bahasanya menjadikan bintang sebagai sebab turunnya hujan adalah ghayatul jahli, adalah puncak kebodohan. Alasna adrokna, bukankah kita telah mengetahui bintang ini dengan sendirinya? Fisanatin, di satu tahun. Yakunu fihi matar, di satu tahun pada saat posisi rembulan tersebut ada hujan, dan di posisi yang lain, di tahun yang lain tidak ada padanya hujan. Wana jitu asanawat, dan kita jumpai beberapa tahun berlalu tanpa ada hujan, padahal ada bintang-bintang yang muncul pada biasanya pada musim hujan. Alati kanat kathiron ma, yang seringkali yakunu fi zamaniha, di masa munculnya bintang-bintang tersebut al-amtar, terdapat banyak hujan. Sehingga kesimpulannya bintang itulah ta'thirolahu, tidaklah memiliki pengaruh terhadap turunnya hujan. Oleh karena itu ketika kita mengatakan tola aha dan najmu, muncullah bintang ini, itu sama dengan ucapan kita terbitlah matahari. Falaisalahu ila tulu'un wa rubun, maka tidaklah kegiatan matahari kecuali terbit dan tenggelam. Wa nau'u waktu takdirin, dan nau' atau posisi rembulan adalah waktu perkiraan. Wawayadulu, dan dia menunjukkan tibanya al-fusul, tibanya musim. Fusul jamak dari faslun, artinya musim. Fakat saja, dia cuma menjadi indikator masuknya musim tertentu. Oh ini musim hujan, oh ini musim ini musim dingin, oh ini musim panas. Wa fi asrina al-hadir, dan di zaman kita saat ini hujan dikaitkan dengan tekanan udara, bidarrat al-jawi, wal munkhafid al-jawi, dan tekanan udara yang rendah. Wahada wa ingkana qad yakunu sababan hakikiyan, dan berkaitan dengan masalah tekanan udara ini, meskipun boleh jadi adalah sebab real terjadinya hujan, akan tapi kata beliau, akan tapi pendapat Syekh Nuzaimin, la yuftaha da albab linnas, namun hal ini janganlah pintu ini dibuka luas-luas untuk manusia. Artinya dengan pengertian yang kita gembar-gemborkan adalah hujan itu semata-mata karena tekanan udara, murni karena masalah tekanan udara, sehingga orang cuma tidak mengkaitkannya dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena al-wajib ayuqal, yang wajib kita sampaikan bahasanya ini adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala, ini anugerah dan nikmat Allah. Sebagaimana firman Allah taala, alam tara, tidakkah engkau melihat bahasanya Allah lah yang yusji sahaban, yusji maknanya yasuku birifkin, menggiring dengan lembut, as-sahaban mendung, thumma yu'allifu, kemudian menyatukan dan menyusun, bainahu di antara mendung, thumma yaja'aluhu rukama, kemudian Allah jadikan mendung yang lebat, fataral wadqa, lalu engkau lihat al-wadqa ay al-matara, hujan, yakhruju min khilalihi, turun di antaranya, di sela-selanya. An-Nur 43. Demikian juga firman Allah taala di surat Ar-Rum ayat yang ke-48, Allahu ladzi yursilu riyaha. Allah lah adalah zat yang mengirimkan angin. Fa tuthiru sahaba, ai tuthiru bima'na di tafsir jalan lain tus'ijuhu. Lalu dia mengganggu mendung. Fayabasutuhu fissama, maka terhamparlah mendung, meratalah mendung di langit, kayfayasya, sebagaimana yang Allah kehendaki. Wayaja'aluhu kisafan, dan Allah jadikan mendung itu potong-potongan yang bercerai-berai, fataral wadqa, lalu engkau lihat hujan turun dari tengah-tengahnya. Fata'liqul matar, maka mengkaitkan hujan dengan munkhafidatil jawiyah, dengan semata-mata tekanan udara yang rendah, adalah termasuk perbuatan jahiliyah yang karena hal ini akan menggeser, membelokkan manusia dari keterkaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka yang patut untuk ditekankan, ya, tidak hanya berhenti pada ini karena tekanan udara. Namun kita sampaikan juga bahasanya ada sebab di balik sebab. Ada sebab di balik sebab. Karena boleh jadi tekanan udara itu memang cocok untuk hujan, namun ketika Allah tidak berkehendak maka tidak akan terjadi hujan. Nih, sehingga hati itu tetap bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun jika kemudian seakan-akan kita pastikan kalau tekanan udara demikian pasti turun hujan, maka ketergantungan hati itu hilang. Menganggap hujan cuma semata-mata fenomena alam yang biasa dan tidak ada kaitannya dengan anugerah dan kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Fadhahabat, maka memang telah pergi, maka telah hilang anwa'ul jahiliyah, anggapan jahiliyah hujan karena bintang, waja'at munkhafitatul jawiyah, namun di era modern digantikan dengan bahasanya hujan murni semata-mata karena tekanan udara yang rendah. Wa ma asbah minal aqwal, demikian juga perkataan-perkataan yang lain yang membelokkan manusia dari Tuhannya Subhanahu wa taala. Naam, memang betul bahasanya tekanan udara yang rendah qad takunu, boleh jadi adalah sebab untuk turunnya hujan, akan tetapi dia bukanlah mu'athir, dia bukanlah penentu turunnya hujan. Fatanabah, maka perhatikanlah dua hal ini. Kalau kemudian orang itu kemudian cuma ditekan-tekankan bahwasanya hujan karena tekanan udara, maka jadinya yang beredar adalah anggapan bahwasanya tekanan udaralah itulah yang menentukan. Itulah yang menentukan. Maka boleh saja seorang muslim menyampaikan ini hujan terjadi karena tekanan udara demikian dan demikian, namun sampaikan bahasanya ada musabibul asbab, bahasanya ada sebab di balik sebab, ada bahasanya sebab ini tidak ada manfaatnya, tekanan udara telah demikian kondusif untuk turunnya hujan. Namun ketika yang punya sebab musabibul asbab tidak mengendakinya, maka tidak akan bakalan terjadi hujan. Kemudian tidak benar anggapan orang jahiliyah tentang hantu. Wala ghula. Ghula jama' dari ghulun, jama' dari ghulatun atau ghulatun, yang dalam bahasa Amiyah Saudi sekarang disebut haula, li'annaha tuhawilul insan, karena dia membuat orang ketakutan. Maka orang Arab, ketika orang Arab dahulu jika mereka safar atau pergi dhabu yaminan au shimalan, ke arah pergi ke arah kanan ataukah kiri mereka, maka talawanat, maka setan kemudian melakukan memberikan penampakan dengan berbagai talawanat lahum syayatin, maka setan kemudian menampakkan diri bi alwanin mubzi'atin, dengan warna-warna yang menakutkan. Dengan warna-warna menakutkan, mukhifatin dan menakutkan. Mufzi'atin membuat kaget, namun kaget yang plus takut. Mukhifatin dan menakutkan. Kalau dulu cuma warna ya, kalau sekarang kemudian plus ada kemajuan, plus juga memang perwajahan yang menakutkan dan sebagainya. Kalau cuma alwan, warna saja. Fatudkhilu fi qulubihim, maka setan berhasil memasukkan dalam hati orang ar-ra'b wal khauf, rasa takut dan takut. Fatajitum, akhirnya anda jumpai mereka yakta'ibuna, merasa sedih dan merasa sedih, kenapa pergi ke arah ini yang mereka mereka kehendaki, kenapa lewat sini, kenapa anda lewat sana, di sini mendapatkan penampakan. Maka mereka kemudian sedih dan menyesal, kenapa harus lewat tempat yang mendapatkan penampakan. Wahadalah syaka, dan kesedihan semacam ini tidaklah diragukan, itu yudha'iful tawakkula ala Allah, menyebabkan berkurangnya derajat tawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Dan setan memang sangat menginginkan untuk memasukkan kecemasan dan kesedihan kepada manusia semaksimal yang mampu mereka wujudkan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, innama najwa minasyaitan, sesungguhnya bisik-bisik itu adalah godaan setan. Liyahzunal ladina amanu, supaya sedihlah orang-orang yang beriman. Dengan adanya orang-orang lain yang bisik-bisik, walaysa bidharihim syai'an, namun bisik-bisik tersebut tidaklah membahayakan mereka sedikit pun, illa bi'idnillah, kecuali dengan izin Allah. Nah, apa yang dinafikan berkaitan dengan hantu di sini, apa yang ditiadakan, kalau kemudian wala nau'a, maka yang ditiadakan adalah sebab. Yang ditiadakan adalah sebab. Nabi meniadakan kalau bintang itu adalah sebab turunnya hujan. Kalau sebab itu ditiadakan, maka tentu takdir lebih ditiadakan. Maka apalagi bintang sebagai penentu turunnya hujan, tentu lebih-lebih lagi. Maka wala nau'a, artinya Nabi meniadakan kalau bintang itu menjadi sebab turunnya hujan. Dia boleh jadi cuma paling banter, cuma mawakit, cuma tanda waktu. Oh, biasanya semacam ini turun hujan, muncul bintang ini adalah waktu untuk turunnya hujan, namun bukan sebab yang menyebabkan terjadinya hujan. Nah, berkaitan dengan hantu dan tidak ada hantu, apa yang ditiadakan, apakah kemudian eksistensi hantu itu ditiadakan? Wa hadzal ladzi nafahu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi tiadakan berkaitan dengan hantu adalah ta'thiruha, pengaruh hantu. Walaysa al-maqsud bin nafyi nafyal wujudi, bukanlah yang tiadakan adalah mentiadakan eksistensi. Adanya hantu tidak diingkari, kemudian orang lihat penampakan, nah, tidak diingkari kalau itu ada dan itu terjadi, dan ada yang melihat, ada yang menyaksikan, bahkan tidak sedikit yang melihat dan menyaksikan, bukan eksistensinya yang ditiadakan, namun pengaruhnya dia yang ditiadakan. Kalau orang Arab kemudian menganggap bahasanya ketika di satu safar itu mereka melihat hantu, maka ini punya pengaruh, punya sebab untuk gagalnya proyek dan semacam itu. Kenaasan dan keburukan, musibah ketika mereka safar, kemudian di tengah jalan mereka lihat penampakan hantu. Maka mereka anggap adanya ketemu hantu saat mereka safar itu punya pengaruh. Punya pengaruh terhadap kelancaran rencana. Nah, ini yang ditiadakan. Itu tidak ada hubungannya. Kemudian menjumpai penampakan hantu dan tidak, itu tidak ada hubungannya dengan lancarnya rencana, proyek, dan apa yang diharapkan dan diinginkan. Namun wa aktsaru mayubtala al-insan bihadzal umur idza kana qalbuhu mu'allaqan biha. Yang paling banyak kemudian mendapatkan penampakan itu adalah orang yang takut dengan hantu. Yang paling banyak menjumpai penampakan, wa aktsaru mayubtala al-insan, dan mayoritas kasus orang itu mendapatkan cobaan bihadzal umur dengan perkara-perkara ini, atau maksudnya mendapatkan urusan yang tidak lancar dengan sebab hal ini, penampakan hantu itu, idzakana qalbu ma'allaqan biha, jika hatinya memang tergantung dengan itu, hatinya deg-degan dengan ini lewat di sini ketemu hantu, berarti nanti rencananya nanti berantakan dan seterusnya, dia ini akhirnya betul rencananya berantakan. Wa amma idzakana mu'tamidan 'ala Allahi ghaira mubalin biha, adapun orang yang tawakal kepada Allah dan tidak ambil pusing dengan hantu yang dilihat, itu tidak ada hubungannya dengan rencana saya, ya cuma paling-paling bikin kaget dan deg-degan sebentar ya. Wah, paling plus atau tambah lari gitu, ngos-ngosan ya. Tidak ada hubungannya dengan lancarnya rencana gitu. Fala taduruhu, maka tidaklah hal itu membahayakannya. Walatamna'uhu an jihatin qasadahu, demikian juga seorang yang bertawakal kepada Allah, maka melihat penampakan itu tidak menyebabkan dia balik kanan sehingga tidak lewat tempat tersebut, namun dia akan tetap pergi, tidaklah menghalangnya untuk an jihatin, untuk menuju satu tempat qasadahu yang dia inginkan dan dia maksudkan. Kemudian kita lanjutkan pada hadis berikutnya, walahumma diatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Anas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la adwa wala tiyarata, tidak ada namanya penyakit menular, tidak pula anggapan sial karena burung. Wa yujibuni al-fa'lu, dan aku suka dengan al-fa'lu. Para sahabat bertanya, apa itu al-fa'lu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-kalimatu thayyibatu, kata-kata yang menyenangkan, kata-kata yang memotivasi. Ya, tentang masalah adla wala tiarota telah kita bahas. Kemudian sabda Nabi SAW, dan saya senang dengan al-fa'lu. Yujibuni maknanya yasuruni, aku senang. Dan Nabi telah jelaskan apa itu al-fa'lu dengan kata-kata al-kalimatu tayyibatu, kata-kata yang menyenangkan, yang menunjukkan optimis dan harapan. Maka kata-kata yang menyenangkan itu satu hal yang disukai oleh Nabi SAW, karena kata-kata semacam ini min idkhali sururi, memasukkan rasa bahagia atau gembira pada jiwa, wal inbisat, kemudian hati pun kemudian happy, gembira, wal mudhi kuduman, dan mudhi dan terus berjalan, kuduman maju ke depan, menuju apa yang diinginkan. Lima yas'a ilahil insan, untuk mewujudkan target yang diupayakan oleh seseorang. Nah, apa beda kalimat thayyibah dengan tiarah? Telah kita bahas bahasanya tiarah itu boleh jadi positif, boleh jadi negatif. Boleh jadi positif dan boleh jadi negatif. Tiarah tidak mesti harus anggapan sial. Ya, anggapan keberuntungan yang tidak berdasar juga tiarah. Nah, apa beda antara al-fa'lu dan tiarah dalam bentuk keyakinan adanya keberuntungan. Walaysa hadza min at-tiarah. Al-fa'lu itu bukan tiarah. Lalu apa bedanya? Bal hadza mimma yusajjul insan. Bahkan al-fa'lu itu adalah kata yang memotivasi seseorang. Li'annaha la tu'athiru alaihi. Karena kalimat thayyibah yang merupakan al-fa'lu tadi tidaklah berefek pada orangnya. Cuma bal taziduhu, cuma menambahi dia tumakninatan mantap wa ikdaman maju wa ikbalan dan perhatian. Ini wallahu alam kata kuncinya adalah taziduhu tumakninatan. Beda dengan at-tiarah. Tiarah yang positif itu yang menjadi motor penggerak. Motor penggerak dia tergerak karena anggapan keberuntungan, oh ini bulan keberuntungan untuk saya, maka kemudian dia melakukan berbagai macam aktivitas karena merasa dan meyakini adalah bulan keberuntungan untuk dirinya. Maka keyakinan karena keberuntungan itu yang menjadi motor penggerak dia dalam beraktivitas. Maka ini tiarah, hukumnya haram, syirkun. Namun sedangkan al-fa'lu yang merupakan kalimat thayyibah itu cuma tazid. Cuma dia sudah bergerak. Namun ketika dia sudah bergerak ini, dia mendapatkan sesuatu, mendengar sesuatu yang kemudian menambah kemantepannya. Taziduhu tuma'ninatan, cuma menambahi kemantepannya, bukan motivator yang menggerakkannya. Ya, ketika Nabi SAW kemudian ingin kemudian mengadakan perundingan dengan orang Quraisy saat perjanjian Hudaybiyah, Nabi sudah berencana untuk mengadakan perundingan. Ya, Nabi ingin baik-baik, diselesaikan dengan cara baik-baik, tidak pakai jalan kekerasan, tidak pakai perang. Nabi ingin baik-baik. Ya, dan Nabi telah memang bermaksud untuk baik-baik, tidak ada maksud kemudian menargetkan untuk perang dan sebagainya. Nabi berencana untuk damai dan tidak ribut. Lalu datanglah utusan dari Quraisy dan dia adalah seorang bernama Suhail. Maka Nabi SAW kemudian mengatakan sahula amrukum, ini yang datang Suhail, mudah-mudahan mudahlah urusan kalian. Kita tidak perlu harus ribu, tidak perlu harus ini, namun semuanya berjalan dengan Suhail, dengan mudah dan lancar. Maka cuma sekedar menambah harapan saja, bukan itulah yang menggerakkan beliau untuk berdamai dan kemudian berunding, bukan itu, bukan Suhailnya. Namun Nabi sudah berkeinginan untuk berunding dan berdamai, cuma yang datang seorang namanya Suhail dan Nabi optimis, kemudian tambah ada harapan, mudah-mudahan karena yang datang Suhail maka sahula amrukum, mudahlah dan gampanglah urusan kalian. Wadzahirul hadits dan dzahir hadits menunjukkan bahasanya semua ucapan yang baik, al kalimatut thayyibatu, yang dimaksudkan adalah dalam semua hal. Karena memang kata-kata yang baik pada hakikatnya itu membuka hati dan menjadi sebab berbagai macam kebaikan. Hatta innaha tudkhilu al-mar'a fi jumlati dawil akhlaqil hasana. Sampai-sampai gara-gara suka berkata-kata yang baik, yang menyenangkan, membahagiakan, maka kata-kata yang baik itu akan memasukkan dan menggolongkan seseorang ke dalam golongan orang-orang yang berakhlak mulia. Cuma sekedar gara-gara, semata-mata karena punya amal menonjol perkataannya yang baik dan menyenangkan. Maka dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang la adwa wa la tiarata dan wa yujibuni al fa'lu, dalam hadis ini Nabi menggabungkan antara dua hal yang jelek dan satu hal yang positif. Dua hal yang jelek adalah masalah anggapan sial karena adwa, karena anggapan yang tidak benar, keyakinan yang tidak benar tentang penyakit menular dan anggapan sial. Sedangkan al-marhub yang positif adalah al-fa'lu, optimis karena kata-kata. Dan ini adalah cara yang bagus Nabi SAW dalam mengajar. Maka sepatutnya siapa yang menyebutkan hal yang menakutkan, hendaklah dia iringi dengan menyebutkan hal-hal yang menumbuhkan harapan. Oleh karena itu, maka sifat Al-Quran adalah al-madhani, berulang-ulang. Karena dalam ayat Al-Quran berulang-ulang, ketika Allah menyebutkan sifat orang-orang yang beriman, Allah akan iringi dengan menyebutkan sifat orang-orang kafir. Dan ini berulang-ulang di banyak tempat dalam Al-Quran. Jika Allah menyebutkan hukuman dan siksaan, Allah akan iringi dengan mathubah, dengan ganjaran, dan demikian seterusnya. Kemudian hadis selanjutnya, wali Abi Dawud, dan diatkan oleh Abu Dawud bi sanadin sahihin, dengan sanad yang sahih dari Uqbah bin Amir. Namun di sarah dikatakan yang benar adalah Urwah bin Amir, sebagaimana yang disebutkan di Taisir Azizil Hamid. Dan tentang Urwah bin Amir ini diperselisihkan tentang nasabnya, dan diperselisihkan apakah dia sahabat Nabi ataukah bukan. Qal Urwah bin Amir mengatakan, dzukirat at-tiyaratu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, disebutkanlah masalah tiarah di dekat Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud dengan disebutkan di sini boleh jadi disebutkan tentang perkara tiarah, atau disebutkan bahasanya banyak orang yaf'alunaha, melakukannya. Yang jelas intinya tahaddatsanna subiha, orang itu ngobrolkan tentang tiarah di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqal, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ahsanuha al-fa'lu, tiarah yang paling bagus adalah fa'al. Maka di sini dalil bahasanya al-fa'al itu bagian dari tiarah. Namun tiarah yang positif. Namun tiarah yang diperbolehkan. Nabi mengatakan ahsanuha ay ahsanu tiarah al-fa'lu, berarti al-fa'lu itu bagian dari tiarah. Maka tiarah itu ada tiarah berkaitan dengan masalah naas, ataukah berkaitan dengan masalah keberuntungan, dan ini dua-duanya adalah tercela, tidak hanya yang berkaitan dengan masalah celaka namun juga berkaitan dengan masalah keberuntungan. Namun ada tiarah yang boleh. Dan tiarah yang boleh itu adalah al-fa'lu. Lalu apa bedanya dengan tiarah yang boleh dengan tiarah yang tidak boleh? Berkaitan dengan yang tidak boleh, yaitu dalam artian tiarah berkaitan dengan kemudahan dan kelancaran. Tadi telah kita jelaskan bedanya. Sebab kau telah lewat, kalau beliau katakan, kalau saya menuthemin mengatakan telah lewat bahasanya yang namanya fa'al bukan tiarah. Yaitu maksudnya bukan tiarah yang terlarang. Dia berbeda dengan tiarah yang terlarang. Lakin nahu sabiun bitiarah, namun dia mirip-mirip dengan tiarah. Min haisul ikdam, dalam masalah keberanian melangkah. Karena yang namanya fa'lu itu yazid. Dia menambahi seseorang nasyaton, menambahi seorang itu semakin energik, wa ikdam, dan semakin berani, fima tawajjaha ilaihi, dalam apa yang dia tuju. Maka dia mirip-mirip dengan tiarah min hadal wajah dari sisi ini. Wa ila fa bainahuma farqun. Namun realitanya kalau sesungguhnya di antara keduanya, antara tiarah dengan al-fa'lu, itu terdapat perbedaan. Apa bedanya? Li'anna tiarah tatujibu ta'alukal insan. Karena tiarah itu menyebabkan ketergantungan seseorang dengan sesuatu. Wadha'fi tawakkulihi 'alallah, lemahnya tawakalnya kepada Allah. Dan tiarah itu menyebabkan rujuk orang itu balik, enggak jadi. Balik amma hamma bihi. Dia kembali dari apa yang dia niatkan. Min ajli ma ra'a, gara-gara apa yang dia lihat. Lain halnya dengan al-fa'lu. Maka sifat dari tiarah itu hati bergantung kepada sesuatu tersebut. Kemudian tawakal rendah. Kemudian bukti nyata itu tiarah. Itu orang itu tidak jadi. Tidak jadi. Jika itu berkaitan dengan masalah negatif, bencana maka tidak jadi. Atau kemarin telah kita bahas, minimal ya jadi namun sambil penuh duk-dukan luar biasa. Nah, itu juga semua itu dampak tiara. Sedangkan fa'lu itu cuma yazidu kuwatan wa thabatan wa nasyatan, cuma berfungsi yazid, menambah, tidak menjadi motor, nah, cuma menambah. Menambah kuat, menambah teguh, dan menambah energi. Fasyabahu bainahuma, maka titik kesamaan di antara keduanya, antara al-fa'lu dengan at-tiarah, yaitu tiarah yang terlarang, adalah at-ta'thir fi kulli minhuma. Semuanya kemudian punya dampak pada semuanya punya dampak. Kalau ini dampaknya nambahi, kalian tambahi semangat, yang satu dampaknya adalah menggerakkan. Wala taruddu musliman, namun tiarah itu tidak boleh menggagalkan seorang muslim dari rencananya. Yufhamu minhu mafhumu khulafah, dari kalimat ini, siapa yang tiarah itu menggagalkan dia dari rencananya dan hajatnya, maka dia bukanlah seorang muslim yang hakiki. Fa idza ra'a ahadukum ma yakrahu, maka jika kalian melihat sesuatu kemudian timbul sesuatu yang dia takutkan dan tidak dia inginkan, falyakul, maka hendaklah dia katakan Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta. Ya Allah, tidak ada yang bisa mendatangkan kebaikan yaitu nikmat kecuali Engkau. Wa la yadfa'u sayyi'ati illa anta, dan tidak ada yang mencegah keburukan yaitu bencana kecuali Engkau. Wa la haula wa la quwwata illa bika, dan tidak ada daya dan kekuatan kecuali denganmu. Maka jika salah satu kalian melihat sesuatu yang dia tidak sukai, artinya fahina idzin, pada saat itu qotaridu, boleh jadi datang dan muncul pada hatinya atiyara, perasaan sial. Wa yabta'idu amma yuridu, kemudian dia menjauh dari apa yang dia inginkan. Wala yuqdimu alaihi, dan tidak melangkah menuju apa yang diinginkan. Maka pada saat tersebut, maka Nabi sebutkan obatnya. Maka Nabi katakan falyakul, maka katakanlah. Maka katakanlah kalimat yang tadi telah kita baca, yaitu tidak ada yang mendatangkan nikmat kecuali Allah, tidak ada yang bisa mencegah musibah kecuali Allah, dan ini adalah hakikat tawakal. Tentang Allahumma, Allahumma maknanya adalah ya Allah. Oleh karena itu mabni ala dham Allahumma, humma haknya dhamma, karena dia adalah munada dan alam, isim alam menjadi munada. Dan Allah adalah a'lamul a'lam wa a'raful ma'arif. Ini adalah alam yang paling alam dan isim ma'rifat yang paling ma'rifat. Alal itlaq, tanpa ada pengecualian. Kemudian di Allahumma itu ada mim. Mim ini diganti pengganti dari ya yang dibuang. Kemudian diletakkan di belakang dengan tujuan karena mau ngalap berkah supaya dimulai dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dipilihlah huruf mim li'anau tadulu ala jama'. Karena mim itu menunjukkan jamak, anta itu mufrad, antum jadi jamak. Maka mim itu menunjukkan jamak. Fakahana ada ijamak qalbahu ala Allah. Di sini apa hubungannya mim di sini dengan doa? Maka seakan-akan orang yang berdoa ketika mengatakan Allahumma, dia kumpulkan, dia satukan seluruh hatinya. Dia serahkan dan dia tujukan pada Allah Subhanahu wa taala. La ya'til bil hasanati ila anta, tidak ada yang bisa memberikan nikmat kebaikan kecuali Engkau. Artinya tidak ada yang menakdirkannya, tidak ada yang menciptakannya, tidak ada yang mewujudkannya untuk hamba kecuali Allah semata, tiada sekutu baginya. Namun kalimat ini tidak berarti menegasikan adanya sebab untuk terwujudnya nikmat. Karena khaliqu hadil asbab, karena pencipta sebab adalah Allah. Fa idza wujidat hadil hasanat bi asbabin, maka jika dijumpai berbagai macam nikmat dengan sebab yang Allah ciptakan, syarat al mujidu hakikatan, maka pencipta nikmat pada hakikatnya adalah Allah. Yang dimaksud dengan al-hasanah di sini adalah sesuatu yang dianggap baik, kalau baik untuk terjadi oleh seseorang. Wa yahsunu fi ainihi, satu hal yang bagus dalam pandangannya. Wa yasmulu hadil hasanah, dan sehingga kebaikan di sini bisa kita maknai dengan mencakup dua jenis, hasanat syariah, baik secara syariat semacam sholat, zakat dan yang lainnya. Karena yang namanya amal soleh itu membahagiakan seorang mukmin, demikian juga mencakup al-hasanati dunyawiyah, kebaikan secara duniawi, harta yang berlimpah, punya keturunan dan semacam itu. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, intusibka hasanatun tasu'uhum, jika engkau mendapatkan nikmat, maka itu membuat sedih orang-orang munafik. Wa intusibka musibatun, yakuluna yakulu qad akhadna amrona min qablu. Namun jika engkau wahai Muhammad mendapatkan musibah, mereka gembira, mereka mengatakan qad akhadna amrona, kami telah bersikap hati-hati, kami telah melakukan tindakan untuk menyelamatkan diri kami min qablu sebelumnya. Wa yatawallau, dan mereka berpaling dalam keadaan gembira. Di ayat yang lain Allah katakan, in tamsaskum hasanatun, jika kalian orang-orang yang beriman mendapatkan nikmat, tasu'uhum, maka itu membuat sedih dan susah orang-orang munafik. Namun jika kalian mendapatkan kejelekan yaitu musibah, yafrahu biha, maka mereka gembira. Maka dalam ayat ini Allah sampaikan ciri khas orang munafik. Orang munafik adalah orang-orang yang ketika ada satu hal yang membahagiakan muslimin, kemenangan dan sebagainya, maka mereka sedih. Dan ketika ada hal-hal yang membuat sedih orang-orang yang beriman, mereka gembira. Nah, maka inilah orang munafik. Dan inilah ciri orang munafik. Demikian kita lanjutkan ba'dal isya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa radha anil hamdulillahi rabbil alamin.